Zakia, Zakia, menari gurun pasir ternama. Zakia, Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia, Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat takkan dapat melupakannya. Zakia, Zakia.